Nah, adapun untuk di masa sekarang ini, di masa pandemi COVID-19 ini, tergantung keadaan masing-masing daerah. Kalau daerahnya zona merah atau zona yang dilarang oleh pemerintah, maka tidak ada itikaf. Hukumnya sunnah saja. Di rumah saja, Anda di rumah begadang malam, menghidupkan malam di rumah dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda bisa lembur untuk urusan dunia, kenapa enggak bisa lembur untuk mengejar akhirat? Bisa dikerjakan di rumah. Ya, tarawih, ya, baca Al-Qur'an, ya, zikir, segala macamnya diperbanyak. Begitu. Adapun tempat-tempat yang memang zona hijau, zona aman, pemerintah enggak melarang segala macam dan memungkinkan untuk dilaksanakan itikaf di masjid tersebut, maka silakan itikaf sesuai dengan keadaannya masing-masing. Intinya adalah jangan terobsesi untuk melaksanakan i'tikaf sesuatu perkara yang sunnah, tetapi dengan cara menerjang larangan pemerintah, atau membahayakan diri, atau membahayakan orang lain. Alhamdulillah, rahmatillah Allah Azza wa Jalla, i'tikaf sunnah saja. Nah, semoga kita bisa bijak di dalam menyikapinya. Demikian, semoga manfaat. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.